kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Roma. Pasal 14, ayat 11 sampai 13. Surat Roma adalah surat yang menegaskan tentang kebenaran. Surat Roma adalah surat yang paling disukai oleh Bapak Reformasi Dr. Martin Luther. Dari membaca kitab Roma dua kali seminggu, dari awal sampai akhir, mengilhami Dr. Martin Luther melakukan reformasi, sehingga lahirlah gereja Protestan. Jadi kalau mau lihat kebenaran dan bebas dari perhambaan yang tidak benar, rajin baca kitab Roma. Kita dengarkan dalam kitab Roma pasal 4 ayat 11 sampai 13 tentang jejak iman Abraham atau menapak jejak iman Abraham. Satu pasal ini khusus bicara tentang Abraham. Kita baca dengan bergantian. Saya baca ayat 11. Jemaat membaca ayat 12. Pada ayat 13 kita sama-sama. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Sama-sama kita, dua, tiga. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah tentang Zakheus, yang juga sesudah menerima Yesus, hatinya diubah oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Sekalipun tadinya dia manusia yang dibenci, tapi dengan kehadiran Yesus di rumahnya, di hatinya, melakukan pembaruan. Tuhan berkata, telah terjadi keselamatan bagi rumah ini. Kalau bahasa Batak Toba, dapotan tuama pangisini bakason aiko arot donasida poparanis Abraham. Jadi menerima Yesus bukan saja supaya kita selamat ketika kita mati, roh kita dibawa ke Firdaus, dan ketika hari Maranatha kita dibangkitkan untuk bersama turun dari surga. Dan orang yang masih hidup dibangkitkan menyongsong Tuhan ke angkasa. Tapi sebelum itu, di dunia ini, supaya kita juga memiliki dunia. Haleluya. Supaya kita menjadi yang diberkati. Karena Injil jelas berkata, kita diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, hingga 100 kali lipat. Karena itulah kita perlu menapak jejak iman Abraham. Abraham berarti orang mulia. Dan dia disebut bapa segala orang percaya karena di tengah bangsa penyembah berhala, di tengah bangsa kafir, orang-orang Mesopotamia yang tidak mengenal Allah, Abraham justru bisa mengenal Allah. Tidak pernah ikut KKR. Di zaman itu tidak ada KKR. Tidak pernah masuk gereja atau perhimpunan. Di zaman itu belum ada. Tapi kok Abraham bisa percaya keberjuangan? Ini luar biasa. Dibanding dengan orang-orang Kristen sekarang yang tiap KKR hadir di KKR, tiap minggu hadir di gereja, tapi imannya tidak bisa seperseratus dari iman Abraham. Malah tidak bisa menyamai Sakeus pun. Ya kan? Jadi kita harus angkat topi kepada Abraham. Mengapa bisa dia? Lalu kita bertanya pula, bagaimana Abraham di tengah bangsa penyembah berhala bisa melihat Tuhan, bisa mendengar panggilan dari Tuhan? Kalau kita membaca Kejadian pasal 12, maka di sini kita melihat bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah bangsa penyembah berhala, dan dengan iman dia mengikuti panggilan Tuhan. Di depan sini, jangan bersempit-sempit di situ. Pemusik ya. Pemain musik kita ini saya suruh duduk di depan supaya mereka mendengar khotbah dengan jelas. Karena tadi mereka capek main musiknya kan, konsentrasinya agak buyer, agak fokus ke musik. Ya, jadi sekarang supaya mereka bisa fokus dengar khotbah. Ya. Dalam Kejadian pasal 12 kita melihat Abraham dipanggil Allah. Heran, bagaimana Abraham mendapat panggilan Tuhan? Ini juga mengherankan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Abraham di tengah bangsa penyembah berhala? Ini mengagumkan. Dalam Perjanjian Lama ada banyak cara Allah berfirman. Allah berfirman bukan hanya lewat Injil. Allah berfirman bukan hanya lewat kalam atau logos atau Alkitab. Tapi banyak cara. Dengan pelbagai peri. Dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan berfirman dengan berbagai cara. Ibrani 1 ayat 1 tayangkan saja. Pada zaman dahulu, yaitu masa Perjanjian Lama, termasuk masa Nuh, masa Abraham, ya, masa Henokh. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Jadi tidak perlu kita meragukan nenek moyang kita yang belum mendengar Injil, bahwa mereka nanti akan berada di neraka semua. Nah, karena yang tidak mendengar Injil tidak akan dituntut Injil. Karena Allah kita, Allah yang adil. Tentu hukum yang berlaku kepada mereka adalah hukum hati nurani. Dalam Perjanjian Lama Allah juga bisa berfirman lewat alam. Alam. Kita tahu siapa pencipta listrik, ya, televisi, HP, kapal terbang, semua penciptanya ada di buku. Tapi siapa pencipta rumput? Siapa pencipta pohon? Siapa pencipta langit? Ongguna mergoar si gorga langit. Nak pesohea sahati mana tu langit. Alai goar si gorga langit. Tapi tidak ada pencipta langit. ang namuray langit, ang namuray tanah. Tapi tidak ada pencipta bumi. Tidak ada. Makanya seorang mahasiswa komunis yang anti-Injil lewat alam dijamah Tuhan. Ketika dia memimpin satu kumpulan dari mahasiswa berkemah di bukit. Maklum kebiasaan mahasiswa ini menaklukkan alam. Mereka berkemah di bukit. Tapi sebelum sampai di bukit, ada lereng yang terdiri dari batu, batu kabur. Jadi bisa diukir gitu. Dan seperti tembok lebar. Dasar mahasiswa punya banyak ide, menulislah dia di situ. Rupanya dia bawa ukian pahatnya. Untuk mencetuskan kepercayaannya, dia menulis bahwa Allah itu tidak ada. Titik. Naik dia ke bukit. Tapi di bukit dia berkemah. Tiap pagi dia lihat matahari terbit. Sore terbenam. Sungai mengalir ke laut. Sungai tak habis-habis. Laut tak penuh-penuh. Mulai otaknya yang encer itu berpikir cepat. Siapa yang mengatur alam ini? Air mengalir terus tak habis-habis. Sungai tak penuh-penuh. Bintang di langit tak jatuh. Kemana dia? Lengket. Mulai otaknya berputar. Akhirnya ketika dia merenungkan ciptaan Tuhan, Roh Kudus berbicara. Lalu teringatlah dia lagu orang Kristen. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Wah. Pastilah ada yang mengendalikan alam. Pastilah ada yang memonitor semua. Mengapa bisa teratur? Itulah Allah orang Kristen. Tidak heran orang itu memuji Tuhan, pencipta alam. Lalu dia sebukit itu dia mengambil keputusan bahwa Tuhan ada. Tadinya komunis tidak percaya ada Tuhan, sekaligus juga tidak ada hantu. Serupa bagi dia itu. Apa yang tak masuk di akal? Nonsens semua. Tapi ketika dia turun sesudah selesai berkemah beberapa hari bukit, dia baca tulisannya. Bah, bahwa Allah itu tidak ada. Menghapusnya tak ada semen. Bagaimana mau dibuat ini? Sudah bertentangan ini dengan nuraniku. Karena nuraniku sudah menerima Tuhan. Otak cerdasnya kembali lagi bekerja. Akhirnya dia tambah. Orang gila berkata, titik dua tanda kutip, bahwa Allah itu tidak ada. Jadi yang berkata tidak ada Allah, orang gila, bukan dia lagi. Karena dia sudah percaya kepada Tuhan, bukan oleh penginjil. Dan ternyata ayat itu ada di dalam Mazmur 14 ayat 3. Ya, tolong Pak Hombing. Mazmur 14 ayat 3. Ayat sampai ayat 3. Udah. Kalau terjemahan yang lama, mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi saudara-saudara Tuhan, orang yang bebal otaknya kalau terjemahan yang lama, itulah yang menyebut tidak ada Tuhan. Sebab itu lewat alam dan lewat pikiran yang cerdas, orang bisa mengenal Tuhan. Tapi dalam perjanjian lama lebih lazim orang mendapat firman dari Tuhan lewat mimpi. Ya. Abimelekh bermimpi. Nebukadnezar bermimpi. Nabi Daniel bermimpi. Tapi hati-hati, tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Ya. Namun sering juga Tuhan berbicara kepada orang lewat mimpi. Istri Latus juga bermimpi dan memberi pesan kepada Yesus, jangan pengapakan orang benar itu. Tadi malam aku menderita dalam mimpi karena dia. Andai kata Latus mendengarkan suara istrinya, dia tidak akan menyelipkan Tuhan. Mungkin orang lain akan menyelipkan, tapi tidak mau dengar istri, akhirnya menyelipkan Tuhanlah dia. Makanya para suami hati-hati, jangan semua suara istri ditolak. Bukan berarti karena suami kepala lalu dia juga raja yang absolut. Ahaniku ima, bukan. Bisa menyelipkan Tuhan jadinya. Mungkin juga Abraham ini mendengar panggilan Tuhan lewat mimpi. Dalam mimpinya Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu. Jadi jejak iman pertama dari Abraham sesudah mendengarkan panggilan, mendengarkan firman Tuhan, adalah meninggalkan negerinya, yaitu Ur Kasdim. Kalau saudara melihat peta Alkitab, saudara akan melihat di sana ada daerah Mesopotamia, ada daerah Babilonia, ada sungai Efrat. Ya. Di pinggir sungai Efrat ada satu kota atau tempat yang bernama Ur, itulah kemudian hari disebut juga Ur Kasdim, ya. Ur di sini. Dari sinilah asal dari Abraham. Jadi daerah Mesopotamia adalah daerah dari Babilonia, bangsa penyembah berhala. Namun disinilah Abraham yang hatinya mulia, yang punya hati nurani. Dengan nuraninya dia bisa menangkap keberadaan Allah, baik lewat alam maupun lewat pikirannya, sehingga dia bisa mendengar panggilan Tuhan. Dan mungkin panggilan ini karena khas benar sebagai satu pesan adalah lewat mimpi. Tinggalkan negerimu, Ur Kasdim, tanah leluhur, tanah kelahiran. Sering kita berbangga dengan tanah kelahiran kita. Kita orang Batak menyanyikan lagu kesayangan terhadap tanah Batak. Oh tanah Batak, andigan sahat. Dan sahat lebih jadi provinsi. Sudah banyak yang menginginkan jadi republik. Ya. Aibang sodohita katanya. Adong do Hata Batak, adong do Tano Batak, adong do Danau Toba, adong do Ihan Batak, adong do Pasa Batak, dan seterusnya Batak, Batak, Batak. Kalau saudara bertemu dengan orang Toraja, mereka berkata kita kembar. Karena Toba itu adalah singkatan dari Toraja dan Batak, katanya. Entah siapa yang memulainya, enggak tahu kita. Tapi mungkin ada benarnya dari adat isyan. Tapi saudara ini dikasih oleh Tuhan, meninggalkan tanah kelahiran sesuatu yang tidak gampang. Tapi untuk memenuhi panggilan Tuhan, Abraham harus meninggalkan tanah kelahirannya, dunianya, kebiasaannya, adat istiadatnya yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sebagainya. Makanya dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang kelima, kita melihat apa makna rohani dari tanah leluhur, ya, dari tanah kelahiran kita. Tolong Pak Hombing, Kolose 3 ayat 5. Ayat 5. Ini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang berbau keduniawian itu harus kita matikan. Dan kita berjalan dengan iman menuju sasaran, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nafsu jahat. Kalau bahasa Batak, nafsu jahat ini riting niroha. Jadi riting itu jahat. Jangan ada yang senang kalau dia riting. Si Kristi dengan si Grace kalau beli apa-apa sama mereka harus bagi dua itu. Misalnya kalau rambutan dibeli apa, duku dibeli sekilo harus dua plastik. Si Kristi berkata harus bagi dua. Nanti emosi katanya, emosi. Kalau tidak satu-satu orang, emosi itu bahasanya. Sampai ketawa tukang jual duku. Emosi, anak kecil sudah tahu bilang emosi ya. Tapi emosi riting yang tak terkendali adalah sebuah kejahatan. Dan itu bersumber dari duniawi yang kita harus mematikannya sebagai anak Tuhan. Haleluya. Tidak cukup hanya tanah leluhur, tapi juga dari rumah bapamu dan sanak saudaramu. Berat. Mengikuti panggilan Tuhan harus meninggalkan bapa. Bapaknya dia adalah Terah. Nah, ini harus ditinggalkan. Susah juga meninggalkan orang tua. Hukum kelima dari hukum Yahudi, menghormati orang tua. Tapi menghormati orang tua atau meninggalkan orang tua bukan berarti tidak menghormati. Yang dimaksud dengan orang tua di sini adalah sifatnya yang tak sesuai dengan firman Tuhan. Terah berarti stasiun. Artinya terbuka kepada semua penjuru. Tidak terarah. Tidak ada arah atau tujuan hidup. Nah, inilah Terah bapaknya dia. Sama seperti terminal Sukadame kan. Ke Toba bisa. Ke Tanah Karo, Tanah Simalem bisa. Ke Medan bisa. Tanjung Balai bisa, Tebing Tinggi bisa. Kemana-mana bisa dari sana. Terbuka. Kita tidak boleh menjadi stasiun yang terbuka ke semua penjuru. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Filipi, aku melupakan yang di belakangku. Masa lalu kita harus bisa dilupakan. Haleluya. Seburuk apapun masa lalu kita, sejelek apapun masa lalu kita, harus bisa dilupakan. Tapi kita berjalan menuju sasaran, yaitu panggilan Allah yang di atas. Panggilan surgawi. Makanya Paulus berkata, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling besar dosanya. Tak malu dia. Tapi dia bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kepada kita masa lalu kita. Sama seperti Tuhan kepada Sakeus, ketika datang ke rumah Sakeus, tidak dituding dia, hei koruptor, hei penipu, hei pencuri perampok. Nah, kehadiran Yesus di rumah Sakeus merubah dia, sehingga Sakeus berubah. Tuhan, kalau aku mencuri, aku kembalikan separuh dari hartaku, aku berikan pada orang miskin. Kenapa? Sudah dibarui Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita harus melupakan yang di belakang kita, kiri kanan kita, tapi terarah, fokus kepada panggilan surgawi yang menjadi sasaran kita. Belum cukup bapaknya harus ditinggalkan, tetapi juga harus ikut sanak dan saudara. Saudaranya ada dua orang, yaitulah Nahor. Nahor, bukan Nahornop ya. Nahor. Nahor itu artinya mendengus. Mendengus itu kalau saudara membaca kamus bahasa besar bahasa Indonesia adalah suara dari hewan. Misalnya kuda atau lembu. Kalau lembu lagi dia kekenyangan makan, pek, tanya mendadak. Bisa kita terkejut. Jadi mendengus adalah suara yang mengejutkan. Suara keras. Suara kasar. Suara yang tidak menyenangkan. Yang kita harus buang, yang kita harus tinggalkan dalam panggilan kita menuju sasaran. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kolose 4 ayat 6, ya, tayangkan saja. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kalau bahasa Batak Toba lebih mantap, saitong malabok hatamu songon nasiniran. Jadi kita harus bisa membuang semua kata-kata yang tidak bermanfaat, yang tidak ada gunanya, yang tidak membangun iman. Kemudian satu lagi saudaranya adalah haran. Haran orang guni, orang udik yang senang, ya, dalam kehidupannya tak mau mengikuti pembaruan. Orang gunung senang dengan kekunungan. Kalau di Indonesia masih ada suku ini, Papua di daerah Wamena, yang menolak juga berpakaian. Makanya kalau saudara melihat foto mereka, kita akan berkata, karena jarang kita melihat. Waktu pertama kali diperlihatkan kepada saya foto orang Wamena tanpa pakaian, hanya dengan kotekannya itu, merinding bulu kuba. Tak mau dia berpakaian, menolak. Nah, sikap seperti ini juga kita tidak bisa mempertahankannya. Kita juga harus bisa mengikuti perkembangan. Amat terlebih perkembangan secara rohani. Kenapa? Karena dunia, alam yang lama ini sudah buruk dan akan berlalu. Dan Tuhan sudah menggantikannya dengan dunia baru. Makanya kita harus mengalami pembaruan. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, manusia lama kami akan dibarui senantiasa dari sehari ke sehari. Jadi keberadaan kita besok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga di hari Maranatha kita harus sudah sama seperti Kristus. Satu lagi sanak, bukan hanya saudara, sanak dan saudara. Sebab ada satu sanaknya yang bernama Lot, itu pun harus ditinggalkan. Lot ini artinya tertutup, tidak ada keterbukaan. Susah menghadapi orang yang tertutup. Tak tahu kita apa kerinduannya, kebutuhannya, masalahnya, karena orangnya tertutup. Kalau bahasa Batak ini disebut sisak kusahina. Sangat susah kita berhadapan. Tuhan tidak ingin kita tertutup. Tuhan ingin kita memiliki keterbukaan. Makanya pemazmur berkata, selidikilah aku ya Tuhan, ketahuilah aku, ketahuilah pikiranku. Makanya dalam Lukas 15 ada satu perumpamaan Tuhan tentang hilang. Ada uang yang hilang, dirham hilang, itu masih bisa dicari. Ada domba yang hilang. Kalau domba hilang itu harus dicari, dombanya gak bisa kembali. Tapi ada juga anak yang hilang. Satu hilang di rumah, satu hilang di perantauan, dua-dua hilang itu. Karena yang di rumah hilang komunikasi dengan bapaknya. Tak pernah dia menyampaikan keinginannya kepada bapaknya supaya dia bisa berpesta dengan kawan-kawan, ya. Ketika yang pulang, anak yang hilang pulang, bapaknya senang, dipestakan bapaknya. Merajuk dia, merepet dia, tidak mau ikut. Baru saja pulang anakmu yang menghabiskan hartamu, kau bikin pesta. Aku selagi bersama-sama dengan engkau, sekalipun kau tidak pernah mengasih anak lembu untuk pesta, katanya. Kenapa tidak minta? Kenapa tidak ada inisiatif? Dia juga hilang. Makanya Lot nggak bisa kita pertahankan dalam kehidupan kita. Kita harus mau terbuka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengoreksi kita, Tuhan mengubah kita. Kalau Sekeus tidak membuka rumahnya kepada Yesus, tetap dia akan menjadi orang berdosa dan akan masuk neraka. Tapi begitu dia membuka pintu rumahnya, Yesus masuk di rumahnya, mengubah dia. Makanya menjadi anak-anak Tuhan, kita harus memiliki keterbukaan. Makanya nanti tanggal berapa ya tuh? 25 ya. 25 kita rencana mau doa semalaman ya. Tak boleh tidur, tak boleh ngantuk. Ya, doa semalaman. Di sini kita akan berdoa untuk menggumuli semua permasalahan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan terbuka kepada Tuhan, kita akan gumuli bersama. Jadi diharap jemaat semua bisa ikut. Dari rumah buatlah pergumulan doanya masing-masing ya. Catat di satu kertas. Nanti sampai di sini serahkan kepada Sihar, nanti kita akan gumuli bersama. Kalau ada doa yang pergumulannya sama, nanti kita doakan sekaligus. Kita akan seleksi nanti. Kita berdoa berjuang karena doa semalaman itu dahsyat. Daud adalah orang pertama yang melakukan doa semalaman ketika Saul dibuang oleh Tuhan karena menolak firman Tuhan. Doa semalaman dia karena tidak ada lagi raja. Sebagai imam, dia tahu pentingnya raja. Lalu sesudah doa semalaman, Tuhan berkata kepada Daud, kenapa engkau tertunduk? Kenapa engkau berseru-seru? Ambil tabung tandukmu, urapi bagiku Isai. Itu sesudah berdoa semalaman itu. Karena itu saudara-saudara, kita harus memiliki keterbukaan kepada Tuhan. Karena kita ini bersaudara ya. Kita ini satu keluarga. Masalah saudara kita adalah masalah kita. Kerinduan saudara kita juga adalah kerinduan kita. Sebab itu kita jangan menjadi lut-lut yang tertutup, rapat. Digendor pun tak terbuka. Mestinya kita harus memiliki keterbukaan. Jadi jejak iman dari Abraham adalah mendengar panggilan Allah, meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan sanak dan saudaranya, yaitu Haran, Nahor, dan Lut, lalu berjalan menurut petunjuk Tuhan. Dan kemudian dia membangun mesbah. Haleluya. Lut adalah orang yang mengikuti bapa tuanya Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tapi Lut enggak ada mesbahnya. Enggak mau bangun mesbah dia. Lut adalah orang yang ikut-ikutan dalam panggilan bapa tua. Saya harap jemaat GP di lapangan bola atas tidak ada yang ikut-ikutan. Tapi semua adalah orang yang dipanggil Tuhan menjadi satu umat, menjadi satu kaum, menjadi satu imamat yang terpilih untuk keluarga Allah. Makanya sebagai orang yang diberi Tuhan, kita juga harus membangun mesbah. Perbedaan Lut dengan Abraham adalah di mesbahnya. Sama-sama keluar dari Ur Kasdim, tapi Lut enggak punya mesbah. Kita baca dalam Kejadian pasal 12. Mulai dari ayat yang ke-6 saya baca sampai ayat 8-9. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sihem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi dalam perjalanan imannya dari satu tempat ke tempat yang lain, Abraham selalu membangun mesbah dan di sanalah dia mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Di sanalah dia memanggil nama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak punya mesbah. Sekalipun sudah orang Kristen percaya kepada Tuhan, tapi hidup tanpa mesbah. Dalam perjanjian lama, mesbah adalah tempat korban persembahan. Jadi mesbah itu dibuat dari batu kapur, karena gampang dipahat, dibelah, dipotong-potong, lalu disusun menjadi seperti altar. Ya, tingginya kurang lebih 1 meter. Dan di atas mesbah ini dipersembahkanlah persembahan. Seperti Abraham mempersembahkan persembahannya di atas mesbah ini dan kemudian menunggui. Jadi beda dengan orang kafir kalau memberi persembahan. Saya masih ingat waktu anak-anak, kalau ada orang memberi persembahan kepada yang diyakini sebagai berhala-berhala, dipanggillah nama penghuni dari tempat itu. Orang Batak menyebutnya itu nama mertua. Kalau ditoba, si manuk-manuk disebut nama mertua itu. Makanya kalau orang berkata amat tanah mertua di Batak, itu merendahkan martabat Allah itu. Karena Allah bukan nama mertua. Debata si lehon tua sudah hita di barorot. Jadi jolma dona mertua. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga menyebut tempat-tempat keramat seperti tuk-tuk, siadung dan lain sebagainya dianggap mertua. Dan orang mempersembahkan juga dibuat apanya altarnya, memanggil sembahannya di situ. Dan sesudah dipanggil namanya ditinggalkan itu. Nanti datanglah penggembala ternak, dimakannya lah itu habis. Tapi kalau Abraham tidak boleh. Kalau Abraham mempersembahkan kepada Tuhan, dia harus menunggu, dia harus jaga. Sebab binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan itu dipotong, disembelih. Dan biasanya kalau binatang sudah dipotong, binatang-binatang buas seperti burung gagak, elang dan yang lain-lain akan menyerang persembahan. Harus dijaga sampai api dari Tuhan membakarnya, tanda ia berkenan akan persembahan itu. Itu sebabnya dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 29 dikatakan, karena Tuhan kita seumpama api yang menghanguskan. Makanya ketika Habel dan Kain mempersembahkan korbannya, korban Habel diterima Tuhan. Sebagai pertanda diterima Tuhan, hangus, terbakar. Api dari Tuhan turun, membakar korban Habel. Itu tandanya, korbannya diterima. Korban Kain, tidak. Lanohon. Korban Kain, tidak ada. Tuhan tidak menggubris korbannya. Makanya kita melihat dalam Kejadian pasal 15. Ketika Abraham mempersembahkan korban, karena Tuhan meminta dia mempersembahkan, sebab Abraham berkata, Tuhan, bagaimana aku tahu kalau aku akan memiliki tanah yang kau janjikan, yaitu tanah Kanaan kepada aku. Mana buktinya? Bagaimana aku dapat mengetahuinya? Iman perlu pembuktian. Tapi jangan menguji Tuhan, minta bukti boleh. Lalu Tuhan berkata dalam Kejadian 15 ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Jadi persembahan itu terdiri dari binatang, mulai dari lembu betina. Begitu juga kambing betina dan domba jantan. Saya ulangi baca. Seekor lembu betina berumur 3 tahun, jadi masih muda. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Sesungguhnya persembahan-persembahan Abram ini adalah mewakili dirinya yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam surat Ibrani, bukan Ibrani, surat Roma pasal 12 ayat 1, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi diri kita inilah sesungguhnya korban persembahan yang diinginkan Tuhan. Makanya disebutkan dalam kitab Kejadian tadi, seekor lembu betina. Kenapa lembu? Lembu dipakai untuk bekerja, untuk membajak tanah, supaya menghasilkan gandum atau padi bagi manusia yang mengerjakannya. Jadi dalam Alkitab dicatat lembu adalah pekerja keras. Demikian juga dengan kita, Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi pekerja keras, agar dari kerja keras kita atau dalam kerja keras kita Allah memberkati kita, sehingga kita bisa membagi berkat kepada yang berkekurangan. Haleluya. Jadi kita harus siap bekerja keras. Rakyat Indonesia lebih senang PNS daripada pengusaha, ya, karena terjamin kalau sudah PNS katanya sampai hari tua sudah dijamin. Tapi sesungguhnya tanpa PNS pun setiap orang, apalagi dia sudah sarjana, harus mampu kerja keras mendatangkan hasil sebagai persembahannya kepada Tuhan. Ilmu yang digelutinya harus bisa disumbangkannya kepada orang banyak, bukan hanya untuk dirinya. Itu makanya persembahan pertama adalah lembu betina. Begitu juga dengan domba betina. Domba betina juga di zaman dahulu dagingnya dimakan. Kalau orang berpesta lebih suka menggunakan kambing dari domba. Dagingnya katanya lebih enak, lebih disukai orang. Juga susunya digunakan. Makanya kambing adalah berbicara dari hal hidup yang menjadi berkat, bermanfaat bagi manusia yang mengusahakannya. Begitu juga dengan kita, harus hidup menjadi berkat. Mental kita, jiwa kita harus orang lain bisa rasakan manfaatnya. Tubuh kita harus siap bekerja keras. Tetapi roh kita harus bersikap jantan. Makanya disebutkan domba dandan. Makanya kepada jemaat di Korintus Paulus menulis, tayangkan 1 Korintus 16 ayat 13. Hendaklah kamu seperti laki-laki dewasa. Satria. Tidak gampang menyerah. Tidak gampang merajuk. Hidupan ada kon halak batak. Unak kita ini naon. Unang buruau. Ini nalo mulai termurah medele. Hidupan naon hata batak madokon elek merboru. Ayo lo merdadi. Bulu pala merdadi. Ikun yelek kan. Manat merdongan tubuh. Unang tubuh persalisian. Hormat atau soba. Ah, bukan soba. Soba, hormat, uduk. Merhula. Hula. Dan hanya bangsa Batak yang punya falsafah ini di dunia. Ya. Jadi roh kita harus bersikap jantan, bersikap laki-laki, satria. Mintalah, maka kamu akan diberi. Jangan berhenti meminta sebelum diberi. Itu satria. Tuktuhi hamu. Nah ini harus ketuk. Makanya ada lagu kita. Sembayang terus sampai kau terima. Sembayang terus sampai kau terima. Janji Allah itu amin ya. Sembayang terus sampai kau terima. Jangan seperti kawan saya ngehupang ido sorai leo Tuhan. Harohana maisi. Tapi harus bersikap laki-laki. Harus dapat. Pantang menyerah. Ini adalah persembahan kita di hadapan Tuhan. Siap kerja keras. Sehingga kita diberkati. Bisa mencukupi kebutuhan seisi rumah. Sehingga hidup kita sopan. Sopan dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Tidak harus meminjam. Hidup kita menjadi berkat. Dapat bermanfaat bagi orang lain. Kita bersikap satria. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang kita hadapi, kita tidak menyerah. Kita tidak mundur dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mundur di Getsemane. Sekalipun sudah sempat menyampaikan permohonan, Bapa, kalau boleh, lepaskan cawan ini. Jangan aku yang meminumnya. Tetapi Bapa berkata, tidak boleh, kau harus meminumnya. Yesus menjawab, kalau begitu, bukan kehendakku, kehendakmu. Kesatrian kita menyerah kepada Tuhan. Paulus pernah bercita-cita menginjil sampai ke Spanyol. Tapi Paulus tidak pernah sampai ke Spanyol. Dia hanya berhenti di Roma. Di Roma dia sudah dipenggal. Kitab Roma menjelaskan, dia berniat ke Spanyol. Jadi kalau ada rencana kita, cita-cita kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan, dipenggal oleh Tuhan, nah itulah namanya kita menjadi korban. Ya. Makanya kita sebenarnya berkata, bukan kehendakku, kehendakmu Bapa, jadilah. Inilah satrianya. Kita mengorbankan diri di hadapan Tuhan. Burung tekukur, burung merpati tidak boleh dibunuh. Ini dibiarkan hidup. Ini adalah simbol dari dua bagian roh Allah yang mengiring hidup kita. Yang melindungi hidup kita. Makanya kita harus memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup dalam dua bagian roh Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sampai kita ketemu di satu kota tanpa malam. Yaitu Yerusalem Baru. Makanya jangan puas sudah menerima Roh Kudus 20 tahun yang lalu. Pengalaman 20 tahun yang lalu yang gak bisa diandalkan hari ini. Tapi hari ini kita juga harus penuh Roh Kudus. Dalam naungan Roh Kudus. Dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita hidup dalam kemenangan. Ada problem. Ketika Abraham menyembah, mempersembahkan korban. Ada problem di mana dia tertidur. Ah, ini masalah. Kita baca dalam Kejadian 15 ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Sementara mempersembahkan korban dia tertidur. Kalau mau tidur jangan ketika mempersembahkan korban. Makanya kalau lagi kita ibadah itu, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang tertidur. Berat risikonya. Itu sebabnya berulang-ulang saya katakan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, supaya ibadah kita itu jangan dibuat bertele-tele. Nyanyinya jangan bertele-tele. Kalau lagu sudah dicipta pencipta lagu, ekornya cuma satu kali, tapi sering kita nyanyi sampai 4 kali ekornya itu. Berulang-ulang. Lama radu sobinoto digesai. Bingung gue ibahat. Anggui bagi pencipta lagu ini nih muruk gue. Sekali saya tulis kok dinyanyikan 4 kali. Ini yang susah. Di Pulau Jawa banyak kebaktian cuma 1 kali, 1 jam. Saya pernah kebaktian di Cianjur, kebaktiannya dari awal hingga akhir cuma 1 jam. Puji-pujian paduan suara diatur begitu rupa hanya 30 menit. Nah, kita tadi 1 jam. Ya. Ke depan jangan ada lagi yang 1 jam. Cukuplah 40 menit maksimal. Supaya aku juga bisa khotbah 40 menit. Atau lebih sedikit. Supaya jangan sampai 2,5 jam kita. Karena bisa orang tertidur. Kalau ada 3 orang tertidur di sini, kena hukuman dari Tuhan. Pemimpin pujian, pengkhotbah kena. Kena. Makanya kadang-kadang sudah bilang haleluya. Maksudku supaya yang mimpin itu agak cepat sedikit. Kalau dengar firman Tuhan gak perlu lagu 3 kali. Sekali kenapa? Suruh orang berdoa. Abraham tertidur. Mungkin udah lelah dia. Mulai dari menyiapkan mesbahnya. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan. Maaf sebelum itu. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tertidur. Tuhan gak bisa tolerir. Makanya Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-6. Saudara lihat di situ, kalau berdoa itu gak perlu banyak kata-kata. Apalagi bertele-tele. Sebab semua yang bertele-tele tidak menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini akibat tertidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita beribadah bukan hanya untuk diri kita, tapi terlebih untuk keturunan kita, supaya mereka menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua yang baik adalah orang tua yang mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Ketika kebaktian di rumah Pak Regar, saya lihat fotonya Pak Regar. Saya lihat foto almarhum bapaknya. Lalu saya bilang sama Pak Regar, Lai Regar rupanya fotokopi dari almarhum ya, aku bilang. Pas sekali fotonya. Bukan Pak Regar yang berkata kepada saya, tapi orang lain. Dia bilang begini, si Regar yang di GPD lapangan bola atas adalah anak Pak Regar yang terbaik, katanya. Dari semua bersaudara. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang mewariskan ya. Mewariskan iman, mewariskan karakter, mewariskan semua yang baik. Dan itu lewat ibadah. Itu lewat ibadah. Makanya marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, menjadi korban yang hidup. Ibadahnya hidup, nyanyinya hidup, doanya hidup. Makanya nanti dalam doa semalaman jangan ada yang tidak hadir, kecuali akak perpese-pese. Alana mulok akak perpese-pese udah ngadong ison penitipan bayi dah. Ade. Buah bayi non. Ipa itu maju lu belga kada dana ijabu madohok mertangyang. Sudung butian nu dibuat akak perpese-pese itu sudah nguak-nguak sudi. Gak bisa bui mertangyang ya. Mari kita berdoa. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. untuk cucu kita. Karena hingga keturunan yang keempat, berkatnya temurun. Begitu juga kealpaan dan dosa kita, hingga turunan yang keempat, masih kena. Makanya, mari kita sudari ngejual Tuhan. Mengikuti jejak iman Abraham. Mengikuti panggilan Allah. Membangun mesbah. Baik mesbah persembahan korban. Korban diri kita yang utama diinginkan oleh Tuhan. Soal having isi dompet, itu yang terakhir. Terakhir. Tetapi diri kita ini perlu dipersembahkan di hadapan Tuhan.